warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Nawaina ta'lim wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa nafa'a wa intifa'a wa lifadata wa istifadah. Al-hatta ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wa jillahi wa madatihi wa qurbihi wa thawbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Kita katakan kemarin ada empat yang ditulis oleh musannif di sini sebab-sebab kita sujud sahwi. Yang pertama yaitu kemarin apa? Sebabnya adalah meninggalkan sebahagian daripada abad sholat. Walaupun sebahagian itu adalah sebahagian dari sebahagian, maka kita sujud sahwi seperti meninggalkan tasyahud, meninggalkan kunut, atau meninggalkan kesunahan dalam kunut. Kita meninggalkan doa kepada keluarga Nabi, doa kepada sahabat Nabi dalam kunut, maka kita juga dianjurkan sujud sahwi. Kemudian juga kemarin kita membahas tentang perkara si imam atau si makmum ya, yang ragu ya kan. Maaf, yang pertama itu dalam keadaan meninggalkan tadi, ada kalanya kita meninggalkan itu adalah yakin, ada kalanya ragu. Kalau kita yakin meninggalkan satu sunnah abad tertentu yaitu muayyan, maka kita sujud sahwi, betul enggak? Kalau kita yakin meninggalkan suatu sunnah abad, tapi sunnahnya itu mubham, mana sunnah yang kita tinggalkan? Apakah saya meninggalkan tadi kunut atau meninggalkan sunnah yang lain? Ragu kita, betul enggak? Maka dalam keadaan ini sujud sahwi, walaupun sunnahnya itu mubham, tapi kita yakin kita meninggalkan. Bagaimana kalau kita ragu? Kita meninggalkan sunnah mubham atau kita meragu sekarang? Ya kan, mubham yang mana? Maka dalam keadaan ragu ini tidak sujud sahwi. Begitu juga tidak sujud sahwi kalau kita ragu apakah yang kita tinggal, kita yakin meninggalkan sunnah tapi ragu, sunnah itu adalah abad atau hayat, ragu, ya kan? Dan kita ingat sebelum kita salam, maka tidak sujud sahwi. Dan telah kita bahas. Kemudian bagaimana kalau seandainya kita meninggalkan tasyahud awal? Ada kalanya kita itu imam, ada kalanya kita makmum atau sholat sendiri. Kalau kita itu adalah imam atau sholat munfarid, ya kan? Seandainya kita meninggalkan tasyahud, maka dilihat apakah secara sengaja atau secara lupa. Kalau seandainya kita meninggalkan tasyahud, kita adalah seorang imam sekarang, atau sholat sendiri, meninggalkan tasyahud dalam keadaan kita itu sengaja, pertama dalam keadaan kita lupa, maka dilihat kapan kita ingat. Apakah kita ingat setelah berdiri atau belum berdiri? Kalau kita ingat ketika kita telah berdiri, saya kan belum tasyahud. Atau ingat di tempat yang cukup di sana qiraah, berarti sudah hampir berdiri, betul kan? Maka dalam ini kita katakan ya, dia tidak kembali lagi ke bawah. Tidak kembali ke bawah. Bagaimana kalau dia kembali? Sengaja dan ingat, maka ini batal sholatnya. Sengaja dia kembali ke bawah. Atau ingat bahwa dia kembali ke bawah itu tidak boleh. Tetap dia kembali, maka batal sholatnya. Bagaimana kalau tidak sengaja? Dia turun ke bawah, tidak sengaja. Turun ke bawah dalam keadaan lupa. Lalu diingatkan, oh itu tidak boleh kembali lagi. Maka wajib dia kembali ke atas, ya kan? Dan nanti sujud, sujud sahwi. Itu kalau seandainya dia ingat setelah dia sampai ke berdiri. Berdiri dia baru ingat dia belum tasyahud. Atau ketika dia sampai hampir ke berdiri yang cukup di sana qiraah. Bagaimana sebelum sampai ke batas itu dia ingat dia belum tasyahud. Mau berdiri setengah gitu, dia ingat dia belum tasyahud. Maka dalam keadaan ini kita katakan boleh dia turun. Boleh dia turun. Ketika itu apakah sujud sahwi atau tidak nanti di akhir? Kita lihat. Apakah dia ke berdiri itu lebih dekat atau ke duduk lebih dekat? Kalau seandainya ke arah berdiri lebih dekat, tapi belum sampai ke tempat yang sah qiraah di sana, maka nanti sujud sahwi. Karena perbuatan ini sudah banyak. Kalau dia kembali lagi, ya kan? Kalau seandainya dia ingat di masih sebentar, masih sedikit, pinggulnya naik ke atas, lalu kembali ke bawah, maka tidak sujud sahwi nanti. Karena perbuatan itu sedikit. Paham ya? Bagaimana kalau seandainya si munfarid atau si imam ini meninggalkan tasyahud dalam keadaan sengaja? Sama, apakah dia ingat di tempat yang cukup qiraah atau tidak cukup qiraah? Kalau dia ingat di tempat yang cukup qiraah, maka haram dia kembali. Haram dia kembali. Kalau dia kembali, kita lihat juga. Apa sengaja atau lupa? Sengaja dia kembali, maka batal sholatnya. Kalau tidak sengaja, maka wajib kembali lagi. Ya kan, wajib kembali lagi. Bagaimana kalau belum sampai di tempat yang cukup qiraah di sana? Maka dalam keadaan ini, kita katakan seandainya dia itu lebih dekat kepada berdiri, dia tidak sengaja, tapi dia telah sampai ke tempat yang belum cukup di sana qiraah. Ya kan? Maka kalau kepada berdiri lebih dekat, haram dia kembali. Tapi kalau kepada duduk lebih dekat, maka boleh dia turun, tapi tidak sujud, sujud sahwi. Kalau seandainya makmum yang meninggalkan, tadi yang disebutkan rincian tadi, ada kalanya makmum itu lupa, atau dia sengaja meninggalkan tasyahud, pada dia makmum. Kalau dia meninggalkan secara lupa, kapan dia ingat? Kita lihat. Kalau si makmum ini ingat, bahwa dia ketinggalan tasyahud, ya kan? Dan imam ternyata telah datang ke dia. Berarti saya umpamanya jadi makmum dan telah berdiri. Ingat ketika imam telah berdiri pula. Loh, tadi saya belum tasyahud, ya kan? Atau ingat, ya kan? Bersamaan dengan imam sampai. Maka dalam keadaan ini dia tidak boleh kembali. Maka dia kemudian tidak boleh kembali. Bagaimana kalau dia ingat sebelum imam berdiri? Imam sedang masih tasyahud, dia ingat. Maka wajib kata-katakan dia turun. Wajib dia turun, ya kan? Bagaimana kalau seandainya dia tidak turun? Dilihat apakah dia niat mufaraqah atau tidak. Kalau dia niat mufaraqah, sah sholatnya, tetapi bacaan dia ketika itu tidak dihitung sebelum dia niat mufaraqah ini. Dia ini berdiri ini, ya kan? Dia sudah sadar bahwa dia ketinggalan, dia lupa tasyahud. Maka dalam keadaan ini dia ada dua, apakah niat mufaraqah atau tidak. Kalau dia niat mufaraqah, selesai. Tapi bacaan dia yang dibaca ketika berdiri tadi sebelum niat mufaraqah ini, umpamanya dia telah baca Al-Fatihah mulai bismillahirrahmanirrahim, udah sampai 3 ayat. Maka lalu dia ingat bahwa dia itu mendahului imam, lalu dia niat mufaraqah. Maka bacaan 3 ayat ini tidak dihitung. Setelah dia niat mufaraqah, dia ulang lagi dari bacaan awal bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Tapi kalau dia tidak niat mufaraqah, maka wajib dia turun ke bawah lagi, ya kan? Wajib turun ke bawah lagi. Kalau tidak turun ke bawah atau tidak niat mufaraqah juga, maka batal sholatnya. Bagaimana kalau dia meninggalkan secara sengaja? Imam duduk, udah jelas duduk kan? Lalu dia naik ke atas secara sengaja, maka boleh dia milih antara 3 hal. Ada kalanya dia boleh kembali, atau dia menunggu, atau dia mufaraqah. Loh, kok sekarang kalau sengaja boleh menunggu? Tadi lupa enggak boleh nunggu. Lupa tadi kan, lupa tadi adalah bukan kesengajaan kita meninggalkan satu rukun fi'li dari imam. Karena kita boleh mendahului imam, tidak melebihi satu rukun fi'li. Ya kan? Satu rukun fi'li. Karena hanya kalau seandainya kita tahu imam itu tasyahud awal, kita boleh berdiri. Ya kan? Kita tunggu beliau berdiri. Karena kita tidak mendahului beliau lebih dari 2 rukun fi'li. Tapi kalau sudah mendahului pula dari 2 rukun fi'li, maka batal sholat kita. Kalau seandainya kunut, ya kan? Maka hampir sama posisinya. Kalau dia kita imam atau sholat sendiri. Kalau kita imam sholat sendiri, kita lupa kita kunut. Kapan kita ingat bahwa kita lupa kunut? Apakah telah sampai sujud atau belum? Kalau sudah sampai sujud, kita ingat, loh, saya belum sujud, belum kunut. Maka dalam keadaan ini kita tidak boleh kembali. Silahkan sujud sahwi nanti. Ya kan? Bagaimana kalau dia kembali? Aiman, dzakiran, maka batal sholatnya. Tapi kalau lupa, nasin, jahil, dalam keadaan ini wajib kembali lagi. Ya kan? Dia kembali ke atas. Lalu diingatkan, oh, tidak boleh kembali, kata orang. Lalu wajib dia turun. Kalau dalam keadaan itu tidak turun, dia maka batal sholatnya. Bagaimana kalau seandainya dia itu telah belum mengerjakan yang fardu, belum sampai dia ruku, belum sampai dia sujud, dia ingat dia sekarang berdiri kan, mau tasyahud, dia sedang itidal, lalu turun ke bawah. Pas turun ke bawah dia ingat dia belum kunut. Nah, kita lihat apakah dia telah sampai ke batas ruku atau belum. Kalau dia sampai ke batas ruku, dianjurkan dia kembali. Anjurkan kembali, kemudian kunut, kemudian nanti sujud sahwi terakhir. Tapi kalau belum sampai ke batas ruku, maka boleh kembali. Dan nanti tidak sujud sahwi. Tapi kalau sengaja meninggalkan si makmum, si imam ini atau sholat sendiri ini, ya kan, sengaja dia meninggalkan kunut. Sengaja meninggalkan kunut. Apakah boleh dia kembali atau tidak? Kalau dia masih berada di tempat kepada sujud lebih dekat, kepada arah sujud lebih dekat daripada berdiri, makanya haram dia kembali, tidak boleh kembali. Tapi kalau kembali dalam keadaan sengaja, batal sholatnya. Kalau lupa maka boleh, tapi wajib kembali lagi, kan? Bagaimana kalau seandainya belum sampai kepada arah sujud lebih dekat, maka dalam keadaan ini boleh. Bawahnya masih sedikit seperti ini, dia sengaja meninggalkan. Pas mau turun di sini dia ingat, ini kan kesunahan, ya kan? Saya tidak mau meninggalkan kesunahan, balik dia lagi. Dan dia masih sedikit turunnya ke bawah, maka boleh dia melanjutkan kunutnya. namun tidak sujud sahwi. Itu bagi imam dan bagi orang yang sholat sendiri. Bagaimana kalau bagi makmum? Makmum kalau meninggalkan secara lupa, kapan dia ingat? Apakah dia ingat sama hukumnya dengan permasalahan tasyahud tadi? Ya kan? Tamaman bitamamin. Sama hukumnya dengan tasyahud. Kalau dia ingat ketika imam telah sampai kepada dia, ya kan, maka dalam keadaan ini tidak boleh dia kembali. Ya kan? Dia sudah sujud gitu. Kemudian ketika imam sujud, baru dia ingat. Tadi kan imam kunut, dia belum kunut. Tidak boleh dia kembali ke atas. Tapi ketika dia ingat, ya kan, atau sadar ketika imam belum sampai ke arah dia, maksudnya imam masih kunut, maka wajib dia kembali ke atas. Ya kan? Wajib. Bagaimana kalau ditinggalkan secara sengaja? Maka boleh khiyar antara tiga. Boleh dia menunggu, boleh dia munafaqah, boleh dia kembali. Kemudian kita katakan kemarin juga adalah kalau dia meninggal, imam meninggalkan kunut, maka wajib juga kita meninggalkan kunut. Baik imam meninggalkan sengaja atau lupa, tidak boleh kita mengerjakan kunut. Betul kan? Kalau kita meninggalkan, nah, bagaimana kalau kita kerjakan kunut? Kita kerjakan kunut, maka batal kalau seandainya kalau tidak niat mufaraqah. Ya? Kok kunut lagi? Tasyahud. Jadi imam tidak tasyahud, lalu kita tasyahud. Dalam keadaan ini tidak boleh kecuali kalau kita niat mufaraqah. Bagaimana kalau imam itu adalah kunut? Tidak kunut. Lalu kita, apakah boleh kunut atau tidak? Ya? Dirinci seperti itu ya. Kalau seandainya, ya, kita yakin akan mendapatkan imam tersebut dalam keadaan sujud pertama, maka dalam kali ini kita katakan sunat dia untuk kunut. Ya kan? Biarlah imam dulu sujud, nanti kita susul beliau dalam keadaan sujud. Tapi kalau kita yakini kita akan mendapatkan beliau di antara duduk dua sujud, maka dalam keadaan ini boleh mubah kita untuk kunut. Bagaimana kalau kita yakin kita tidak akan mendapatkan imam kecuali ketika dia mau sujud kedua? Sujud kedua. Maka dalam keadaan ini haram ya untuk wajib dan haram atau wajib kita kembali kepada imam. Atau dalam keadaan ini ada dua rinciannya, yaitu ada kalanya kita niat mufaraqah, boleh kita lanjut kunun, atau lanjut kita mengikuti imam. Kemudian yang kedua kemarin adalah mengerjakan sesuatu yang kalau sengaja batal, kalau lupa tidak batal. Ya kan? Contohnya kita menambah satu rukun fi'il, maka dalam keadaan ini kita sujud sahwi. Kemudian yang ketiga sekarang adalah wa naqlu rukunin qauliyin ila ghairi mahallihi. Memindahkan rukun qauli ke selain tempatnya. Rukun ada qauli, ada rukun fi'li. Ada berapa rukun qauli? Ingat enggak berapa rukun qauli? Nah, takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud akhir, salawat Nabi, kemudian salam. Lima ini. Lima ini disebut rukun qauli. Kalau kita pindahkan kepada selain tempatnya, ya kan, tasyahud, kita baca di atas umpamanya berdiri. Pas kita berdiri. Ya kan, maka nanti kita sujud sahwi. Al-Fatihah kita baca ketika kita ruku. Ketika kita sujud. Ketika kita duduk antara dua sujud. Ketika kita tasyahud. Maka dan kita telah mengerjakan Al-Fatihah di atas. Maksudnya di sini adalah mengerjakannya dan mengerjakan di selain tempatnya, tapi mengerjakan juga di tempatnya. Al-Fatihah kita baca berdiri, tapi juga kita baca ketika kita sujud umpamanya. Maka sujud sahwi nanti. Karena kita memindahkan satu rukun qauli kepada selain tempatnya. Paham ya? Selain daripada takbiratul ihram dan salam. Karenanya kalau kita memindahkan takbiratul ihram atau salam kepada selain tempatnya, dua-dua ini membatalkan sholat. Ya kan? Umpamanya masih rakaat pertama, kita udah salam. Ini udah batal sholat. Atau kita sudah takbir, lalu kita ulang takbir lagi, niat sholat baru. Ini batal sholat tadi. Nah gitu ya. Jadi selain dua ini, yang tiga yaitu tasyahud awal, tasyahud akhir, kemudian Al-Fatihah, kemudian salawat Nabi SAW, ya kan? Nah tiga ini, kalau seandainya kita pindahkan ke tempat lain, ya kan? Maka kita dianjurkan sujud sahwi nanti. Paham ya? Bagaimana kalau seandainya kita pindahkan ke rukun yang pendek? Berapa rukun yang pendek itu? Rukun qasir. Apa saja? Sujud, duduk antara dua sujud, kemudian i'tidal. Seandainya kita memindahkan rukun qauli ke tempat ini, contohnya i'tidal, kita pindahkan Al-Fatihah di sana, ya kan? Bagaimana hukumnya? Kalau dipanjangkan, maka batal. Kalau tidak dipanjangkan, maka tidak batal. Ya kan? Begitu juga kalau di duduk antara dua sujud. Kalau panjang, maka batal. Kalau tidak panjang, maka tidak batal. Ya? Kemudian selanjutnya juga dikecualikan dalam kaidah ini adalah kaidah memindahkan rukun qauli kepada selain tempatnya adalah kalau kita memindahkan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tasyahud. Seharusnya kan selawat Nabi itu sesudah tasyahud ya. Tahiyatul mubarakatuh sampai akhir, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi sekarang kita pindahkan Allahumma shalli ala Muhammadnya ke sebelum tasyahudnya. Apakah batal? Maka tidak batal. Ya, tidak batal sholat kita. Maafnya, maaf, tidak sujud sahwi nanti. Kenapa tidak sujud sahwi? Karena duduk itu sendiri itu mahal untuk salawat Nabi SAW. Ya kan? Jadi sekarang kita kita katakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa shalli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Fil alamin al-kahil majid at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatul lillah. Assalamu alaika ayu nabiyya wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu an madhu rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Kita baca salawat lagi. Tadi kita datangkan pada bukan pada tempatnya, betul kan? Maka dalam keadaan ini tidak susahwi. Ini pengecualian pertama. Dikecualikan juga adalah memindahkan basmalah di awal tasyahud. Jadi sebelum tasyahud kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatullah. Bismillah itu kan salah satu ayat daripada Al-Fatihah, ya kan? Kita pindahkan sebelum tasyahud. Dalam ini kita tidak sujud sahwi nanti. Karena ada dalam mazhab kita wajuhun satu pendapat yang mengatakan dianjurkan kita membaca basmalah sebelum tasyahud awal. Nah, itu kan tasyahud akhir. Maka dalam keadaan seperti ini ya tidak sujud sahwi. Kemudian bagaimana kalau memindahkan sebahagiannya? Sebahagian rukun. Ya kan? Maaf, bukan sebahagian rukun. Memindahkan sunnah ab'ad. Memindahkan sunnah ab'ad. Tadi kan kita katakan memindahkan rukun seperti memindahkan Al-Fatihah, memindahkan tasyahud akhir, memindahkan ya bacaan tasyahud kepada selain pada tempatnya. Bagaimana kalau kita pindahkan itu ada rukun ab'ad? Apa rukun abad umpamanya? Kunut. Apalagi? Tasyahud awal. Itu kan rukun sunnah abad itu. Bagaimana kalau kita memindahkan sunnah abad itu ke tempat yang lain? Kunut kita baca di, ketika duduk. Kunut kita baca ketika sujud. Tasyahud awal kita baca ketika berdiri. Tampak enggak? Tampak ya? Jadi ketika berdiri kita kunut. Ketika masih baca sebelum kita itidal, ya kita baca kunut. Atau kita berdiri, kita baca tasyahud. Atau ketika sujud, kita baca tasyahud. Paham ya? Seandainya yang kita baca itu adalah tasyahud, umpamanya tasyahud ini kita pindahkan ketika berdiri. Jadi berdiri setelah baca Al-Fatihah, kita baca tasyahud. Maka dalam keadaan ini kita dianjurkan sujud sahwi nanti secara mutlak. Ya kan? Baik kita sengaja memindahkannya atau tidak sengaja. Maka nanti sujud sahwi secara mutlak. Bagaimana kalau yang kita pindahkan itu adalah kunut. Ya kunut umpamanya kita pindahkan kepada duduk. Atau kita dipindahkan ke sujud umpamanya. Ya kan? Kalau dia berniat kunut, umpamanya dia sekarang lagi sujud. Lalu dia baca Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait. Kalau dia niatkan itu adalah niat kunut, qasdul kunut, maka itu sujud sahwi karena ini bukan mahalnya. Tapi kalau niatnya hanya sekedar zikir, sekedar doa, maka enggak kunut, enggak sujud sahwi dia. Ya kan? Karena itu zikir doa, ya kan? Bahkan rukuk sujud itu adalah tempat sujud, tempat zikir dan doa, ya kan? Maka tidak sujud sahwi. Paham ya? Kalau dia memindahkan ab'ad, bagaimana rinciannya? Dilihat apakah tasyahud atau kunut. Kalau yang dipindahkan tasyahud, maka langsung mutlak dia sujud sahwi nanti. Sunat hukumnya. Tapi kalau yang dipindahkan adalah kunut, bagaimana? Dilihat apakah niatnya membaca kunut atau niat zikir atau doa. Dia pindahkan umpamanya kunut ke sujud atau kedudu antara dua sujud atau kepada tasyahud akhir, niatnya kunut atau niat doa zikir. Kalau niatnya kunut nanti sujud sahwi. Kalau niatnya hanya zikir doa maka tidak sujud sahwi. Paham ya? Juga dikecualikan ini rinciannya. Kalau teman-teman baca dalam kitab Bajuri, pendapat Imam Ziyad juga itu memutlakkan. Memutlakkan yaitu seandainya dia membaca kunut tidak pada tempatnya langsung sujud sahwi. Itu dalam Bajuri seperti itu. Tapi yang muktamad kata Syekh Mustafa Abdul Nabi, yaitu dirinci seperti yang kita rinci barusan. Itu kalau dia niat kunut atau niat zikir atau doa. Paham ya? Dikecualikan juga dari kaidah ini adalah memindahkan ba'dun. Seperti memindahkan sholawat Nabi SAW sholawat kepada keluarga Nabi SAW. Di tasyahud awal, Itu kan kita tidak dianjurkan kepada selawat kepada keluarga Nabi SAW. Kita hanya sampai Allahumma salli ala Muhammad. Sampai di sana kan? Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak dianjurkan atau makruh menambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ini makruh hukumnya. Atau tidak dianjurkan. Paham ya? Bagaimana kalau kita tambah di sana? Wa ali Muhammad. Apakah nanti sujud sahwi? Ini kan memindahkan tidak pada tempatnya. Seharusnya ini dibaca pada tasyahud akhir. Dianjurkan pada tasyahud akhir salat kepada Nabi SAW. Kita pindahkan kepada tasyahud awal. Apakah sujud sahwi? Tidak. Karena dalam mazhab kita juga ada wajuhun pendapat yang mengatakan tetap dibaca keluarga Nabi dalam salawat di tasyahud awal. Paham ya? Itu kalau yang dipindahkan adalah sunnah ab'an. Bagaimana kalau yang dipindahkan sunnah hay'at? Apa sunnah hay'at? Surah umpamanya. Nah, kan? Dipindahkan. Kalau yang dipindahkan adalah surah atau satu ayat. Dibaca satu ayat ketika ruku umpamanya. Atau ketika sujud. Maka dalam keadaan ini, ya kan, silahkan dia sujud sahwi nanti. Kecuali kalau ayat itu tujuannya doa. Rabbana la tu'akhidna inna sina. Itu kan doa itu. Tujuan zikir doa, maka tidak sujud sahwi. Tapi kalau tujuan memang ayat itu, maka dia sujud sahwi. Ya kan? Tapi kalau seandainya yang dipindahkan itu adalah hay'at, seperti tasbih. Dalam sholat, ruku' kan kita tasbih ya. Sujud kita tasbih. Itu namanya sunnah hay'at. Artinya kalau kita meninggalkan tasbih itu, kita tidak dianjurkan nanti sujud sahwi. Sekarang tasbih itu kita pindahkan ke tempat lain. Berdiri kita baca tasbih. Subhanarabbiyal'ala wa bihamdi. Subhanarabbiyal 'adzim wa bihamdi. Intidal kita baca subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Kita pindahkan hay'at ini kepada tidak pada tempatnya. Ini juga tidak sujud sahwi. Ya kan? Tidak sujud sahwi. Paham ya kaidah ini? Jadi kaidah ini mengatakan memindahkan rukun qauli tidak pada tempatnya. Yang lebih cocok bahasanya adalah kata Syekh Mustafa itu naqlu matlubin qauliyin. Naqlu matlubin qauliyin. Kenapa coba lebih cocok itu? Karena yang kita bahas tadi bukan hanya rukun saja. Ada yang kita bahas ba'dunnya, ada yang kita bahas hay'ahnya, ya kan? Maka yang lebih aula, beliau mengibaratkan dengan kata naqlu matlubin qauliyin. Jadi hal-hal yang dituntut untuk dikerjakan, baik itu ab'ad maupun itu hay'at maupun itu rukun dalam sholat, kalau dipindahkan pada tempatnya bagaimana? Itu yang dibahas di sini. Paham ya? Tapi beliau hanya menggunakan rukun. Naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahalli. Seolah-olah kalau hanya rukun saja. Ya kan? Padahal ab'ad juga ada. Ya kan? Paham ya? Ini sebab yang ketiga. Kalau seandainya kita kerjakan, kita pindahkan rukun qauli tidak pada tempatnya, pada tempat selain pada tempatnya, maka ini kita sujud sahwi. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan kita sujud sahwi adalah iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadati. Mengerjakan rukun fi'li. Ya kan, berapa rukun fi'li semuanya? Masih ingat rukun fi'li? Ada 8. 8 tambah 3 berapa? 8 5 tambah 5 tadi? 13. Rukun semua 13. Apa saja rukun fi'li itu? Niat pertama. Niat itu kan rukun fi'li, fi'lun qalbi. Kemudian setelah itu? Apa lagi? Takbiratul ihram mana berdiri? Fi'li. Qiyam. Kemudian? Ruku. Kemudian? Intidal. Sujud 2 kali. Kemudian? Duduk antara 2 sujud. Kemudian? Tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Kemudian? Kedalapan? Salam itu qauli. Tartib. Tartib itu fi'lun. Fi'lun i'tibari. Nah, ya kan? Ini 8 ini, ya kan? Kalau seandainya dia kerjakan ma'ahtimali ziyadah. Maksudnya adalah ma'ahtimali ziyadah, ragu dia. Ragu dia. Apakah, umpamanya dia sebelum salam ini, ragu dia. Apakah tadi meninggalkan ruku' atau meninggalkan sujud? Tapi ada ihtimal dia telah ruku', dia telah sujud. Paham tak? Dan dia ruku' lagi. Dia sujud lagi. Maka dalam keadaan ini nanti sujud sahwi dia. Ya kan? Beda hal kalau seandainya yang ditinggalkan niat dan takbir. Nanti ada rinciannya. Jadi kita katakan kalau dia ragu. Ya, dia ragu meninggalkan satu rukun. Fi'li. Umpamanya dia ragu meninggalkan ruku'. Ya, ragu meninggalkan ruku'. Kita lihat apakah sekarang keberadaannya di mana? Di mana dia ingat sekarang? Kalau dia telah mengerjakan rukun yang semisal dengan rukun yang dia ragu. Dia ragu ruku', ya kan, lalu sujud, kemudian bangkit, kemudian telah sampai kepada ruku pula lagi. Tampak enggak? Ya kan? Dia telah sampai kepada semisal rukun yang dia ragukan. Ya? Dia ragu ruku. Kemudian dia telah ke bawah, turun ke bawah. Dan dia ingat itu telah sampai kepada, atau telah sampai mengerjakan rukun yang semisal dari rukun yang dia ragukan. Maka dalam keadaan ini kita katakan, apa yang dia ragukan tadi, ya kan, digantikan oleh posisi yang sekarang. Paham enggak? Contoh, sekarang saya ragu bahwa saya itu adalah telah ruku atau enggak. Ragu saya, ya kan? Lalu ketika saya ragu sampai bangkit saya, berdiri pada rakaan kedua lagi. Ya, saya ragu tadi rakaan pertama, maka ruku atau enggak. Lalu telah bangkit saya sampai ke, saya ruku lagi. Maka ruku saya yang kedua ini, itu menggantikan posisi keraguan tadi. Dan wajib nanti menambah satu rakaan lagi. Wajib nanti menambah satu rakaat lagi. Kenapa? Karena tadi posisi ruku yang kedua ini menggantikan posisi yang ragu yang pertama. Sehingga kurang satu rakaat lagi. Maka ditambah satu rakaat setelah terakhir nanti. Paham ya? Bagaimana kalau seandainya ragunya itu ketika kita sujud umpamanya, atau sebelum kita sampai kepada mengerjakan perbuatan yang semisal. Kita ragu nih rukun, ruku tadi. Sekarang kita lagi sujud. Tadi saya ruku atau enggak? Atau langsung sujud saya? Ya kan, atau dia berada di antara dua atau sujud. Artinya sebelum dia mengerjakan rukun yang sama, tampak ya? Maka dalam keadaan ini wajib dia langsung berdiri. Tampak ya? Sekarang saya lagi duduk antara dua sujud sekarang. Seharusnya setelah ini rukun yang saya kerjakan adalah sujud, ya kan? Tapi saya ragu. Saya mengerjakan rukun ruku itu enggak ragu. Maka dalam keadaan ini langsung saya berdiri untuk ruku. Langsung berdiri tegak kemudian ruku. Kemudian setelah ruku gimana? Apakah langsung turun? Enggak. Perbuatan yang saya kerjakan dalam keadaan ragu tadi tidak dihitung. Itu lagho. Ya kan? Ya kan? Maka saya ulang lain lagi. Paham ya? Coba. Jadi sekarang saya setelah ruku telah duduk antara sujud atau saya lagi sujud. Lalu saya ragu apakah mengerjakan rukun ruku atau enggak. Maka saya kembali. Kembali berdiri. Langsung ruku. Seperti ini kemudian langsung ruku. Karena saya yakin membaca Al-Fatihah tadi. Kan, maka langsung. Tapi kalau ragu pula Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Nah, saya yakin Al-Fatihah tapi ragu ruku sekarang. Enggak, silakan ruku. Nah, ruku kemudian tidak seperti biasa. Nah, ulang dari awal. Nah, kemudian sujud, kemudian dua terus sujud, kemudian seterusnya. Paham ya? Itu kalau belum sampai mengerjakan yang semisalnya. Tapi saya ragu dan ingat pula udah sampai mengerjakan ruku lagi. Maka ruku yang ini menggantikan ruku yang ragu tadi. Berarti kan seolah-olah saya mengerjakan satu rukun baru. Nanti wajib menambah satu rakaat lagi. Paham ya? Itu yang kita ragukan adalah selain niat dan takbiratul ihram. Bagaimana kalau yang kita ragukan itu niat dan takbiratul ihram? Kita ragu tadi berniat enggak salat tadi? Hah? Atau ragu kita apakah tadi kita takbiratul ihram lagi salat atau enggak? Kalau ragu kita itu sebelum kita salam, kita ragu. Maksudnya sebelum habis sholat kita. Maka dalam keadaan ini, batal sholat kalau kita tidak ingat di waktu yang dekat. Kalau ingat di waktu yang dekat, maka tidak batal. Bagaimana maksudnya? Sekarang kita umpamanya lagi berdiri atau lagi sujud, terserah. Iya kan? Kita ragu sekarang, apakah tadi kita niat atau takbiratul ihram? Atau enggak takbiratul ihram? Ragu kita, apakah mengerjakan niat atau enggak? Atau apakah mengerjakan takbiratul atau enggak? Salah satunya, atau dua-duanya? Tanpa anda, ya kan? Dalam keadaan ini, apakah kita ingat atau tidak? Ya, kalau kita tidak ingat sama sekali, maka dalam keadaan ini batal sholat kita. Enggak ingat sama sekali apakah kita tadi mengerjakan takbir atau berniat atau enggak? Kalau tidak ingat sama sekali, batal sholat. Langsung batal. Tapi kalau ingat kita, ya, dilihat. Kapan kita ingatnya? Kalau kita ingat bahwa kita tadi memang berniat, atau kita ingat tadi kita memang membaca takbiratul ihram, sebelum melewati batas ragu kita itu, satu rukun fi'li. Sempat kita mengerjakan satu rukun. Maka sah sholat kita. Tapi kalau seandainya kita ragu, telah melewati ragu itu, seandainya bahasa ragu itu diisi dengan satu rukun, maka bisa. Maka dalam keadaan ini batal sholat kita. Nampak ya? Kita ulangi. Seandainya dia lupa apakah dia mengerjakan takbir tadi atau takbir, apa namanya? Niat. Dilihat. Apakah dia ingat atau enggak? Kalau enggak ingat sama sekali maka batal sholatnya. Ya kan? Ini masih dalam keadaan sholat ya. Tapi kalau dia ragu itu adalah setelah tapi kalau dia ingat, dilihat kapan dia ingat, ya kan? Kalau ingatnya itu telah lewat waktu yang seandainya di waktu itu adalah sekedar tumakninah atau minimal tumakninah. Minimal tumakninah kan sebentar sekali. Nah, seandainya telah melewati waktu itu dia baru ingat, maka batal sholatnya. Tapi kalau seandainya di masa itu atau kurang di masa itu dia telah ingat bahwa dia ternyata tadi mengerjakan rukun takbir atau niat, maka sah sholatnya. Tampak ya? Bagaimana kalau dia ingat setelah salam? Atau sadarnya atau ragu setelah salam? Setelah salam dia ragu. Tadi saya takbiratul ihram tadi. Tadi saya niat enggak nih. Nampak ya? Setelah salam baru dia ingat. Baru dia mulai ragu setelah salam. Kalau seandainya dia ingat setelah sholat, walaupun lama batasnya, sehari setelah itu baru dia ingat. Oh, memang iya saya niat gitu. Sehari pula. Memang iya saya, memang saya sudah niat, memang saya takbiratul ihram. Ya, atau diceknya CCTV kan. Memang saya takbir ini, katanya kan. Ah, maka dalam keadaan ini walaupun lama batas ingatnya, sah sholatnya. Karena dia setelah selesai sholat. Ya kan? Tapi kalau seandainya dia tidak ingat sama sekali, ragu, dan tidak ingat-ingat sama sekali, maka wajib mengulang sholatnya. Karena ragu dia pada hal yang membangun keabsahan sholatnya. Takbiratul ihram itu, dan niat itu di awal pertama kali, ya kan? Dan tidak pernah ingat sama sekali memang setelah sholat, kan? Dia ragu. Tadi takbiratul ihram atau tidak? Tidak pernah ingat sama sekali. Tidak ada pula CCTV. Tidak ada pula teman di samping itu. Maka batal sholatnya. Ulang lagi sholatnya. Ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya ragu meninggalkan salah satu syarat dari syarat sholat? Ya. Meninggalkan salah satu syarat dari syarat sholat. Apa salah satu syarat sholat umpamanya? Menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu sholat, bersih dari najis, ya kan? Suci dari najis, itu kan syarat-syarat sholat. Syarat-syarat ini kan dikerjakan sebelum kita mengerjakan sholat. Nah, kita ragu ini, apakah terpenuhi syarat-syarat sholat atau enggak? Kalau seandainya kita ragu sebelum mengerjakan sholat, ya udah jangan dulu sholat. Kita ragu sebelum masuk mengerjakan sholat, jangan sholat, haram kita sholat, ya kan? Karena kita sholat dalam keadaan ragu sebelum ini, ya kan? Maka jangan sholat terlebih dahulu. Tapi kalau ragu di pertengahan sholat, kita ragu di pertengahan sholat. Tadi saya berwudu atau enggak? Nah, tampak ya? Tadi saya berwudu atau enggak? Kalau enggak ingat sama sekali, batal sholatnya. Ulang lagi sholatnya. Tapi kalau ingat, kapan ingatnya? Nah, sama dengan permasalahan tadi. Kapan ingatnya? Kalau ingat di masa yang sebentar, yaitu sebentar itu adalah bahasa tumakninah, maka sah sholatnya. Kalau ingat dia melebihi masa tumakninah itu, maka batal sholatnya. Paham ya? Setelah melebihi masa tumakninah baru ingat, oh, tadi memang saya wudu tadi. Nah, gitu kan? Maka tetap batal sholatnya. Karena ingat dia melebihi masa tumakninah. Tampak ya? Kita ulangi. Kalau dia ragu terhadap salah satu syarat sholat, dilihat, apakah ragu sebelum sholat atau setelah sholat? Kalau dia ragu, dia sebelum sholat, maka kita katakan tidak boleh sholat dulu. Kerjakan dulu yang antum ragu. Ragu berwudu, ya wudu dulu. Ya kan? Kalau ragu di tengah sholat, umpamanya kita ragu, apakah tadi kita berwudu atau tidak? Kalau ingat, kalau tidak ingat sama sekali, maka batal sholat. Kalau ingat, kapan ingatnya? Apakah ingat setelah melewati waktu tumakninah atau belum? Kalau telah melewati waktu tumakninah itu, maka batal sholatnya. Walaupun dia ingat. Tapi kalau seandainya tidak ingat dalam masa sebelum melebihi masa tumakninah, maka sah sholatnya. Bagaimana kalau dia setelah salam ingatnya? Ingatnya ya, setelah salam dia ragu. Jadi setelah salam dia ragu. Tadi saya wudhu, itu tidak sholat. Ragu dia. Maka dalam keadaan ini tidak masalah. Ya kan? Sholat antum sah tadi. Ya, karena dia telah salam. Juga tidak disebutkan oleh musannif dan ditambah sama Mustafa sedikit, yaitu kalau ragu menambah satu rukun fi'li. Begini, sekarang kita rakaan ketiga atau rakaan keempat ini. Nampak ya? Kan sering kita lakukan itu. Sekarang rakaan ketiga atau rakaan keempat. Ya kan? Nah, maka dalam keadaan ini kita tambah satu rakaan lagi. Kan seperti itu kalau kita ragu. ya kan, kita ambil yang paling kecil, ya kan. Kalau ragu antara 2 dan 3, mana kita kerjakan? 2. Ragu kita sekarang, rekan kita rekan ketiga atau rekan keempat, berapa kita hitung? 3. Mesti kita ambil yang terkecil, itu kaidah. Ragu kita antara besar dan kecil, ambil yang terkecil, karena itu yang kecil yang paling yakin. Ambil yang paling yakin, itu yang paling kecil. Kita yakin kita mengerjakan 3, tapi ragu apakah sudah rekan keempat ini atau belum, maka ambil ini masih rekan ketiga, berarti tambah satu rekan lagi, ya kan. Nanti sujud sahwi, nanti sujud sujud sahwi. Kemudian juga adalah kalau seandainya kita mengikut dengan orang di dalam sholatnya itu terjadi khalal, cacat menurut keyakinan makmum. Contoh kita sholat dengan imam, imam itu tidak kunut dan kita tidak juga kunut, nanti kita dianjurkan sujud sahwi setelah imam itu salam, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian ya kalau seandainya kita contoh kita mengikut dengan orang yang tidak kunut subuh, ya imam mazhab Hanafi umpamanya atau mazhab Hambali, ya kan, maka dalam keadaan ini nanti kita dianjurkan sujud sahwi di akhirnya karena terjadi khalal menurut pendapat kita, ya kan, yang ada pada imam itu mereka tidak kunut, kayak gitu kan. Beda halnya kalau yang di belakang kita adalah orang Hanafi. Orang Hanafi kalau ikut kita itu sama sekali tidak ada yang membatalkan sholat dia, atau tidak sama sekali tidak akan terjadi khalal dalam sholat dia, karena kita mazhab Syafi'i itu mengerjakan kesempurnaan, ya kan. Kita mengerjakan kunut, ya kan, mereka kunut tidak kunutnya tidak akan batal sholat mereka, ya kan. Mereka memandang kunut tidak ada, ya kan. Makanya mazhab Syafi'i mazhab a'immah. Kita kalau ikut kepada orang, kita dianjurkan sujud sahwi karena sholat kita tidak sempurna. Tapi kalau orang ikut kita, sholat mereka sempurna. Mazhab Syafi'i itu mazhab a'immah. Imam itu dari Quraisy, Imam Syafi'i dari Quraisy. Selain dari Imam Syafi'i tidak ada dari Quraisy. Imam Maliki bukan dari Quraisy. Imam Hanafi, Imam Hanbali bukan dari Quraisy. Imam Syafi'i dari Quraisy. Itu kan? Kemudian selanjutnya penyempurna saja. Bagaimana kalau seandainya dia yang ditinggalkan oleh si seseorang dalam sholat ini adalah rukun secara sengaja, maka langsung batal sholatnya. Kalau secara lupa dia meninggalkan, sama rincian dengan yang tadi. Apakah dia telah sempat mengerjakan yang semisal atau belum sempat? Kalau telah sempat mengerjakan yang semisal, maka yang semisal ini menjadi apa namanya? Menjadi ganti dari yang diragukan. Kalau belum, maka wajib kembali. Paham ya? Kalau dia ingat itu adalah setelah salam. Bagaimana kalau ingat setelah salam? Setelah salam kita ingat atau ragu kita? Ragu apakah kita tadi sujud atau enggak? Atau tadi rukuk atau enggak? Tampak ya? Kita setelah salam baru kita ragu. Tadi rukuk atau enggak? Atau tadi baca Fatihah atau enggak? Ragu kita meninggalkan rukun ini setelah kita salam. Dilihat apakah kita ingat atau setelah salam itu atau enggak? Kalau kita ingat bahwa kita memang atau kita enggak ingat sama sekali kita mengerjakan rukun, maka ini batal sholat kita. Maksudnya kita wajib mengulangi sholat kita. Tapi kalau kita ingat, kapan posisi ingat kita? Nah, dilihat pula. Kalau kita ingat setelah salam bahwa kita memang mengerjakan rukun, tapi kan ingat itu setelah kita ragu. Kita ragu dulu, ya kan? Setelah ragu kita ingat. Nah, kapan ingatnya itu? Kalau kita ingat itu belum lama waktunya. Maaf, telah lama waktunya dahulu. Telah lama antara salam dan mengetahui dia. Ya, umpamanya dia salam. Kemudian setelah itu lama pula mikirnya sampai 5 menit pula. Nah, baru dia sadar, "Oh, ternyata tadi saya memang mengerjakan ya kan? Apa namanya? Rukun," gitu kan. Maka dalam keadaan ini wajib dia ngulang salatnya. Wajib dia ngulang salatnya. Tapi kalau dia ingat tersebut belum panjang masa antara ragu antara salamnya ini dan ingatnya. Nah, maka dalam keadaan ini belum lama itu sah salatnya dengan syarat adalah dilihat dulu seperti ini. Kalau dia telah berhadas pula, ya setelah dia salam, kemudian dia berhadas, umpamanya buang angin, kemudian baru dia ingat. Atau dia telah kena najis, atau telah terbuka auratnya, atau telah berbicara dengan kalam yang banyak, atau telah mengerjakan perbuatan yang banyak, maka dalam keadaan ini batal sholatnya tadi dan wajib mengulangi dia. Wajib dia berwudu dan wajib ulang sholatnya. Kalau telah terjadi hal-hal itu. Bagaimana kalau belum terjadi hal-hal itu? Dia belum terbuka auratnya, belum mengerjakan perbuatan yang banyak, belum berbicara dengan perbuatan banyak, belum terinjak najis, belum berhadas dia, ya kan? Dan ingat dia bahwa meninggalkan satu rakaat. Loh, ini kan masih rakaat ketiga ini, kok saya udah salam? Dia ingat setelah salam, tampak kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Diam dia. Ini kayaknya masyarakat ketiga ini. Kok saya udah salam? Tampak ya? Nah, kita lihat. Ingatnya ini apakah lama dari batas salamnya atau sebentar? Kalau lama, maksud lama itu adalah ya kan dari ingat dia dari salam sampai ingat ini lama batasnya. Ya. Batas lama ini maksudnya adalah sempat pula kalau di lama itu bisa mengerjakan dua rakaat salat secara khafif, yaitu mengerjakan rukun-rukun saja, salat dua rakaat. Anggaplah berapa menit itu? Satu menit. Enggak, 2 menit. Kalau udah 2 menit batal salatnya, wajib ngulang lagi salat nanti. Walaupun dia ingat setelah itu, maka wajib ngulang lagi. Paham ya? Tapi kalau dia ingat dalam masa belum lama, masa 1 menit gitu kan atau setengah menit, dia ingat. Nah, dilihat apakah dia telah mengerjakan hal yang membatalkan atau belum. Umpamanya dia telah berhadas, dia telah berbicara pula dengan pembicaraan yang banyak. Loh, kita batal ya, atau kita tigerakan ya, udah ngobrol pula sama makmum kan. Oh iya, katanya udah banyak pula ngobrolnya. Ya udah. Wajib mereka ngulangi sholat dari awal lagi. Kenapa? Karena sudah dibatasi masa ingat dan masa salam ini dengan hal-hal yang membatalkan. Kalam yang banyak, yaitu udah lebih dari 6 pembicaranya. Atau udah kena najis, atau udah batal wuduknya. Paham ya? Maka dalam ini wajib ulang sholatnya. Bagaimana kalau seandainya setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia merenung dulu, makmum juga merenung. Rasa-rasanya lupa ini. Tapi masih sebentar waktunya, silahkan langsung berdiri, langsung takbir, tanpa niat apapun. Allahu Akbar. Nah, sempurnakan satu rakaat. Baca Fatihah, makmum juga mengikut. Ruku, sujud, semuanya sampai salat. Paham ya? Ini kalau sebentar waktunya, tanpa niat. Kalau kan makmum itu anggapnya ada makmum di sini 2 orang. Yang satunya itu telat, nah dia itu baru dapat 3 rakaat. Terus yang satunya itu udah full, udah 4 rakaat. Terus pas dia salam, dia kan lupa. Baru dapat 3 rakaat. Terus sama yang 4 rakaat itu dibilang, "Kamu masih 3." Ya boleh. Nah, ya lanjut kata itu. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Maksudnya saya yang negur teman gitu. Saya katakan tambah satu rakan, jangan bicara gitu. Dia bilang gitu. Langsung dia tambah satu rakan. Nah gitu. Boleh. Ini dianjurkan juzu sawi. Kita membahas pada juzu sawi sekarang ya. Juga dianjurkan juzu sawi ini. Dianjurkan juzu sawi nanti. Ya, dianjurkan juzu sawi. Ya kan? Kenapa dianjurkan juzu sawi coba? Karena kita mengucapkan salam tidak pada tempatnya. Ya kan, belum pada tempatnya kita sudah mengucapkan salam. Kalau si imam yakinnya dia imam 4, tapi si imam 3. Gimana? Gimana coba? Imam yakinnya, saya ini sudah sepakat gitu. Ya. Tapi si makmum rami semuanya sepakat gitu ya. Sepakat. Ya udah, nanti setelah makmum salam kita lanjut berdiri. Ya kan? Berarti nanti wajib ulang sendiri si imam ini. Kecuali kalau dia ingin cepat pula. Ya kan? Ingat cepat pula, lalu dia lanjutkan sholat sendiri. Sah. Tapi kalau dia ingat, ya kan? Udah lama pula kan? Setelah lihat CCTV pula kan? Atau setelah istrinya umpanya. Tadi memang abang lupa, ada satu rakaan katanya. Kalau dia tidak percaya sama orang kan? Sama istrinya percaya kan? Nah, udah. Maka nanti ulang sholatnya. Oke. Okay. Sujud tilawati. Sebetulnya sujud tilawah ini bukan di sini tempatnya. Ini istitrad ini. Ya kan? Kenapa istitrad kita katakan? Sujud tilawah ini bagian daripada sama dengan sholat, sholat sunnah. Dia perkara-perkaranya sama dengan sholat sunnah. Yaitu wajib suci, wajib menghadap kiblat, nanti ada takbirnya seperti itu. Ya kan? Maka seharusnya ini dilakirkan sampai di akhir sujud. Diakhirkan setelah pembahasan sholat sunnah. Tapi kenapa beliau letakkan di sini? Karena membahas perkara yang sujud yang masuk ke dalam sholat. Karena ada kalanya kita dalam sholat itu membaca ayat sejadah umpamanya. Lalu sujud sejadah seperti itu. Atau sujud tilawah. Maka beliau katakan sujud tilawati arba'a asyrata sajadatan. Sujud tilawah itu ada 14 sujud. Sujud tilawah berarti satu sujud saja. Nah, sujudu itu kan nakirah. At-tilawah itu adalah ma'rifah. Nakirah kalau idhafah kepada ma'rifah maka faedahkan umum. Nah, maka maksudnya adalah sajadatuha, yaitu sujud tilawah. Karena sujud tilawah ini banyak nanti. Ada 14 nanti kan. Maka beliau kata, nanti akan disebutkan berapa tempat-tempat yang dianjurkan kita sujud tilawah. Tusannu dakhilas salati wa kharijiha. Dianjurkan kita itu sujud tilawah baik di dalam salat maupun di luar salat. Di dalam salat maupun di dalam salat. Di dalam salat berarti bagi siapa? Bagi makmum, bagi imam, bagi yang salat sendiri. Salat sendiri kalau dia baca ayat tilawah, yang ayat sejadah, maka silahkan sujud sawi. Kecuali pada dan tidak boleh dia menyengajakan baca ayat sejadah ya selain pada hari Jumat. Umpamanya sekarang salat Isya dia, sengaja dari awal dia baca ayat sejadah untuk sujud tilawah nanti. Ini haram, tidak boleh. Tidak boleh sujud sawi. Dan tidak boleh sujud tilawah. Bentar, ini pertama. Yang kedua, kalau seandainya di subuh apa namanya? Subuh Jumat, itu memang sengaja itu. Bahkan itu memang tempatnya. Ya kan? Maka silakan sujud tilawah. Tapi kecuali pada tempat yang dia itu memang rotib demikian. Umpamanya di azan. Azan itu memang dari awal sampai akhir, itu kan mengkhatamkan di bulan Ramadan. Ya kan? Sampai di sejadah, itu biasanya memang mengingatkan. Nanti kita sampai ayat sejadah seperti ini, kita sujud tilawah. Kita sejadah. Seperti itu ya kan? Maka ini tidak masalah. Kenapa? Karena bacaannya bacaan tartib. Tapi kalau bukan bacaan tartibnya, lalu dia baca di waktu Isya, waktu Maghrib, bacaan sejadah. Memang khusus bacaan sejadah. Diniatkan untuk sujud tilawah. Maka haram dia untuk sujud tilawah. Tampak ya? Kita katakan dianjurkan ketika kita sholat. Ya kan? Bagi imam, tidak bagi makmum. Karena bagi makmum itu tidak boleh menisih imam di sini. Ya kan, makmum kalau seandainya imam tidak sujud tilawah, tidak boleh dia sujud tilawah. Nah, kan, kalau imam sujud tilawah, wajib dia sujud tilawah. Tidak boleh dia membelakangi atau takhaluf dari imam. Dianjurkan bagi yang membaca pertama. Jadi kalau dia membaca sendiri, dia imam atau sholat munfarid dianjurkan. Tapi syaratnya adalah kesunahan ini adalah kalau dia membaca selain pada sholat. Dan selain pada waktu karohah, walau biqas di sujud, begini. Kalau seandainya dia itu adalah membaca di waktu selain waktu karohah dia baca, ya kan? Dan sengaja dia mengerjakan sujud tilawah di waktu karohah, waktu roh salat tahu ya, yang lima kemarin kita bahas. Seandainya dia sengaja membaca tilawah di sana dan sengaja ingin sujud tilawah di sana, maka tidak boleh ini haram. Kecuali bertepatan. Ittifaqi, kalau bahasa fikirnya. Ittifaqiyun. Kita sekarang baca ayat, itu kan. Atau kita memang wirid kita baca Quran. Sampai pas di ayat sejadah. Silahkan sujud tilawah. Nah, tapi, udah jelas, kita ingin untuk sujud tilawah di waktu haram itu. Ini yang haram. Nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh. Kemudian selanjutnya adalah dianjurkan, ya kan? Setelah selesai semua membacanya. Jadi tidak boleh kalau setengah-setengah. Jadi setengah baru baca ayat sejadah itu belum selesai, belum dianjurkan sejadah. Artinya selesaikan ayat sejadah itu dulu. Ayatnya, bukan suratnya. Ya, selesaikan ayat. Umpamanya surat ke-15. Selesai 15 sejadah itu. Baru sujud tilawah. Ya. Bagi yang membacanya dan bagi yang mendengar, baik yang mendengar itu sengaja maupun tidak. Ada orang yang membaca mendengar sengaja itu ketika ada imam membaca seperti itu kan, atau ada orang membaca, kemudian dia mendengarkan secara seksama. Tampaknya, dia mendengar secara seksama. Itu namanya mustamir. Ada kalanya dia lewat, kemudian ada orang membaca sejadah. Itu namanya samir. Tanpa sengaja dia mendengar. Dua-dua ini, itu dianjurkan bagi dia sujud tilawah. Baik sengaja mendengar, maupun tidak sengaja mendengar. Ya kan? Dan si qari juga, tiga-tiga. Si qari, mustamir, dan si samir, itu dianjurkan dia untuk sujud tilawah. Kalau si, walaupun si qori tidak sujud. Ini umpamanya, Alvin ini baca ayat sejadah. Ya kan? Kemudian dia tidak sujud. Ya kan? Kemudian saya dianjurkan juga sujud. Karena saya mendengar. Walaupun si qori tidak sujud. Paham ya? Kemudian selanjutnya, tentu hal ini dianjurkan sujud kalau seandainya ini bukan ganti dari Al-Fatihah. Ingat tidak pembahasan Al-Fatihah? Al-Fatihah kita dianjur membaca Al-Fatihah, kalau tidak pandai baca Al-Fatihah maka diganti dengan 7 ayat. Bagaimana kalau 7 ayat yang dia paham atau yang dia hafal itu hanya 7 ayat yang ayat sejadah di sana? maka jangan sujud. Ya karena ini ganti dalam Fatihah ini. Jangan sujud tilawah. Ya. Kemudian selanjutnya kita katakan, kalau kita di dalam sholat dan mendengar ayat sajadah, maka syaratnya dua bagi kita mau sujud tilawah itu. Ada dua rukun bagi kita. Pertama mesti ada niat. Niat jangan dilafazkan, kalau dinafazkan sengaja batal sholat kita. Niat di dalam hati maksudnya, niat mau sujud saja. Ya kan? Yang kedua, sujud dengan sendirinya. Dan kalau mau bangkit, itu tidak sujud, tidak duduk istirahat. Jadi kita bangkit dari ini. Bangkit dari sujud tilawah. Itu tidak duduk istirahat kita. Duduk istirahat kan seperti ini. Duduk sebentar, kemudian naik ke atas. Tidak duduk istirahat. Kalau dia duduk istirahat dengan sengaja dan panjang pula waktu di sini, batal sholatnya. Ya kan? Kalau hanya sebentar, maka tidak masalah. Paham ya? Kemudian selanjutnya, orang yang sholat mau sujud tilawah itu dia bertakbir turun dan mengangkat tangan takbir itu, ya. Jadi ketika turun itu mengangkat tangan takbir itu, Allahu Akbar, mengangkat tangan ke atas, nanti juga takbir tapi tidak mengangkat tangan, ya, juga takbir tapi tidak mengangkat tangan. Jadi jangan diam aja ke atas, langsung aja terjawab anda pas takbir ke atas itu. Paham ya? Kemudian juga dianjurkan di luar sholat. Tapi di luar sholat itu rukunnya ada 6. Kalau kita sujud tilawah di luar sholat, rukunnya ada 6. Sekarang umpamanya kita baca tilawah, ayat tilawah atau ayat sejadah, lalu kita sujud tilawah. Dianjurkan kita sujud tilawah dengan 6 rukun. Rukun pertama tentu kita berniat. Kemudian takbiratul ihram, diiringi dengan niat itu. Atau bersama dengan niat itu. Kemudian ketiga, sujud sendiri. Satu kali sujudnya. Rukun sujud itu sama dengan rukun sujud sebelum ini. Rukun sholat biasa. Wajib tahamul, itu kan, wajib tidak ada yang menutup di sini, wajib tidak ada kita sujud kepada tempat yang bergerak dengan pergerakan kita, tidak boleh sujud di atas mukena kita, di atas baju kita, paham ya? Nah, sama dengan rukun sujud yang biasa, ya kan? Kemudian setelah itu duduk, ya duduk, kemudian salam, kemudian tertib. Kemudian salam, kemudian tertib. Ini rukun dalam kalau kita dua sholat. Pertama, yaitu niat. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram sama dengan niat. Kemudian ketiga, sujud. Kemudian keempat, duduk. Kemudian kelima adalah salam. Kemudian keenam, tertib. Mesti tertib. Kemudian syaratnya sama dengan syarat sholat. Mesti kita suci, mesti menutup aurat. Ya kan? Mesti kita masuk waktunya. Masuk waktu itu kapan? Selesai bacanya. Gitu kan, selesai membaca. Itmamul qari'ah gitu. Ditambah dari rukun ini yang 6 inti ini adalah, atau syarat yang 4 ini adalah 5 syarat lagi. Syarat pertama, ayat yang dibaca itu adalah ayat memang masyru'ah. Antakunal qira'atu masyru'ah, maaf. Bacaan itu adalah bacaan yang disyariatkan. Ada bacaan dari syariat? Ada. Umpamanya bacaan orang yang haid. Orang haid itu bacaan dari syariatkan. Maka kalau ada orang haid yang baca tilawah itu tidak kita sujud tilawah. Kenapa? Bacaan dia tidak disyariatkan. Bahkan bacaan itu haram. Maka kita katakan syarat pertama adalah bacaan itu adalah bacaan masyru'ah. Kalau bacaan yang tidak disyariatkan, kita tidak disyariatkan juga untuk sujud tilawah. Apa saja yang tidak disyariatkan, ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Ada haram lidzatiha, ada makruh lidzatiha. Ya. Kalau haram lidzatiha, contoh siapa haram lidzatiha? Orang yang junub, orang yang haid, orang yang nifas. Ini kan haram lidzatiha. Memang zatnya itu mencegah dia tidak boleh membaca, ya kan? Maka dalam bagaimanapun keadaan orang haid membaca, baik dia niat zikir maupun tidak niat zikir, karena kalau dia niat zikir, apakah dihitung itu Al-Quran? Orang haid sekarang boleh tidak dia baca Quran dengan niat zikir? Boleh, ya kan? Ketika dia baca ayat sajadah, apakah boleh kita sujud? Tidak, itu tidak dihitung ayat Quran lagi, karena dia hitung zikir. Bagaimana kalau dia niat itu Quran? Haram itu. Dan tidak boleh kita tilawah. Kenapa? Karena bacaannya tidak bacaan syariat. Paham ya? Jadi persoalan pertama adalah bacaannya itu adalah bacaannya masyru'ah. Dia syariatkan. Kalau seandainya ada orang yang junub, orang itu baligh, orang itu muslim, atau orang perempuan yang itu haid atau nifas, maka dia membaca Al-Quran. Tidak dianjurkan kita sujud tilawah. Kenapa? Bacaannya itu tidak disyariatkan. Syarat pertama adalah antakuna qira'atu masyru'atan. Syarat yang yang ada kalanya kita katakan masyru'atan itu adalah dia tidak haram lidzatiha. Atau tidak haram itu tidak makruh lidzatiha. Contoh makruh lidzatiha adalah bacaan orang yang sholat tidak pada tempatnya. Bacaan orang yang sholat tidak pada tempatnya. Bacaan surah itu di mana tempatnya? Setelah Fatihah ya. Bagaimana kalau seorang membaca surah itu di dalam ruku? Atau di sujud? Ini kan makruh hukumnya kita katakan. Ini makruh lidzatiha. Ternyata dia di ruku itu membaca ayat sejadah. Apakah dianjurkan dia itu untuk sujud tilawah? Tidak. Karena tidak pada tempatnya. Bacaan ini tidak bacaan syariat. Tidak disyariatkan baca di dalam ruku dan sujud. Kalau dia baca dan ternyata adalah sejadah, tidak dianjurkan sujud tilawah. Ya kan? Jadi yang kita katakan, coba perhatikan, ini penting. Yang tidak, yang disyaratkan ini adalah baca, yang tidak disyaratkan ini adalah kalau haram dan makruh lidzatiha. Beda kalau haramnya itu bukan lidzatiha. Contohnya adalah haramnya itu adalah li'ardiha. Apa haram li'ardiha? Contoh perempuan. Perempuan ini haram membaca Al-Quran di depan orang ramai. Yang datang perempuan di sini, baca Quran di sini. Suaranya bagus sekali. Haram itu. Apakah haramnya itu karena bacaannya atau haram karena menimbulkan fitnah? Haram karena menimbulkan fitnah. Berarti kan haram itu dari segi luarnya. Itu haram li'aridiha. Ya kan? Bukan karena zat bacaannya itu haram. Tapi kalau ada orang yang haid baca di sini. Ini haram. Lidzatiha. Zat bacaannya itu yang haram. Karena dia tidak suci. Paham ya? Maka perempuan yang haid itu baca, maka tidak sujud sahwi, sujud tilawah kita. Tapi kalau perempuan yang tadi, ya kan, ada qori'ah, besar sekali. Kita katakan, haram bacaannya karena menimbulkan fitnah. Tapi apakah bacaannya itu haram? Tidak. Maka kita tetap dianjurkan sujud tilawah ketika mendengar dia bacaan perempuan membaca tersebut. Paham ya? Begitu juga, kita dianjurkan membaca sujud tilawah ketika orang kafir umpamanya membaca, orang kafir yang junub. Orang kafir yang junub itu kalau dia membaca Al-Qur'an, ya kan? Itu kita dianjurkan sujud tilawah. Kenapa? Karena haramnya bagi dia itu bukan haram lidzatiha, haram li'aridiha. Dia belum muslim. Karena dia sendiri belum muslim. Nah, ya kan? Maka haramnya itu adalah karena perkara di luar. Perkara dia belum muslim, maka dalam keadaan ini kita tetap sujud tilawah, ya kan? Kemudian selanjutnya syarat yang kedua, syarat pertama adalah bahwa bacaan itu bacaan yang disyariatkan, yaitu tidak haram lidzatiha dan tidak makruh lidzatiha. Paham ya? Kalau haram dan makruh li'aridiha, maka apakah dianjurkan? Dianjurkan. Nah, ya kan? Seperti perempuan membaca di depan orang ramai tadi. Kemudian kedua, bacaan itu adalah bacaan yang maksudah. Bacaan yang maksudah. Kalau bacaan itu adalah bacaan yang tidak dalam keadaan kesadaran. Jadi bacaan ini memang dalam keadaan maksudah, dalam keadaan dia sadar. Bagaimana kalau orang tidur baca ayat dan dibacanya sajadah? Apakah kita orang yang mendengarkan sujud tilawah juga? Tidak. Ya kan? Karena bacaan tidak dalam keadaan maksudah. Dia tidak dalam keadaan sadar. Ya kan? Atau dihidupkan televisi, radio, ayat sejadah. Apakah kita dianjurkan sujud tilawah? Tidak, karena itu bukan maksudah. Ya kan? Ini umpamanya orang dalam keadaan pingsan, ya kan? Faris itu pingsan, pingsan dia masih keluar ayat Al-Qur'an. Anak daku. Dari Al-Qur'an, saya Musa Mansur. Ya kan? Tidurnya masih mimpikan Al-Qur'an, baca Qur'an. Ya kan? Juz 1. Juz 2, juz 3. Masih dibacaan seperti itu, kan? Sampai ayat sejadah. Apakah kita mendengarkan itu dianjurkan sujud tilawah? Tidak, kenapa? Karena dia baca tidak dalam keadaan sadar. Syarat kedua mesti dalam keadaan bacaan itu adalah maksudah, ya kan? Ada maksudah, yaitu dalam keadaan dia itu mumayyiz, ya. Kemudian selanjutnya yaitu sama dengan burung beo. Burung beo umpamanya diajarkan bacaan Al-Qur'an, kan? Ternyata yang diajarkannya adalah sejadah. Ya kan? Apakah ketika mendengarkan beo itu kita dianjurkan sujud? Tidak, karena bacaannya itu burung maksudah. Kemudian saran ketiga adalah bacaan itu dari satu orang. Kalau bacaan itu sambung-menyambung, ya ini Fakih dengan adiknya itu siapa nama adik Fakih? Hilman. Hilman ini hafal banyak Al-Quran, ya kan? Ketika dia membaca, kan sejarah sebahagian disambung oleh Fakih. Ya kan, kompa adik kakak. Nah, maka dalam keadaan ini tidak dianjurkan kita sujud tilawah. Karena tidak dari satu orang. Jadi mesti bacaan ini dari satu orang. Paham ya? Kalau dia orang, tidak. Kemudian syarat... Kalau tidak? MTQ. Ya maka sudah itu. Silakan sujud tilawah. Ya kan? Berulang-ulang korinya membaca ulang-ulang tilawah kita. Apa? Ah, ulang-ulang juga syukur. Ulang-ulang aja tilawahnya. Asalkan ulang-ulang bacaannya, ulang-ulang sujudnya. Ya kan? Bagaimana kalau sekali saja? Boleh sekali saja. Atau berulang 20 kali. 20 kali. Kecuali kalau batas dari 20 ke yang segini, umpamanya 10 kali. Dia baca 10 kali. Yang berulang-ulang sajadah. Maka kita katakan dianjurkan 10 kali juga. Kecuali kalau batasnya itu lama. Bagaimana lama batas? Umpamanya dia baca ayat pertama, sajadah ini. Kemudian kedua sajadah itu juga. Kemudian berhenti, kemudian lanjutkan ayat ketiga, empat, lima, enam, tujuh. Dari 3 sampai 10, yang berarti kan 7, 3 sampai 10, 7. Itu ayatnya berurutan, mereka dia bacanya berurutan, berulang-ulang itu, dan tidak dibatasi dengan waktu lama. Maka sujud tilawah 10 kali, berulang-ulang. Yang dua pertama kan sudah dibatasi dengan lama waktunya. Maka tidak sujud tilawah. Maka syaratnya nanti adalah tidak lama antara bacaan tilawah kita dengan sujud kita. Tapi setelah bacaan tilawah, lama pula nunggu ngobrol pula dulu. Ya kan? Udah habis pula sesuai satu. Nggak lagi sujud tilawah. Nggak ada lagi sujud tilawah, ya. Nah, maka syarat yang keempat adalah bahwa bacaan tersebut tidak pada sholat jenazah. Tapi kalau pada sholat jenazah, jangan sujud tilawah pula. Karena sholat jenazah itu adalah dibangun di atas takhfif, ya. Kemudian yang kelima, tidak lama batas antara ini. Nah, itu yang disebut yang kita rincikan tadi. Yaitu tidak lama batas antara bacaan itu dengan sujud. Kalau lama maka tidak, ya, tidak dianjurkan lagi. Ya. Kalau pada hak imam itu dianjurkan, pada sholat sini dianjurkan. Kalau sholat kita jadi makmum itu wajib hukum bagi kita. Kalau imam itu sujud, itu bukan sunnah bagi kita tapi wajib. Karena kita wajib mengikuti imam. Kalau kita tidak sujud gimana? Imam sujud, kita tidak sujud. Batal sholat kalau tidak niat mufarraqah. Kalau niat mufarraqah maka tidak batal. Nah, ya. Jadi seperti itu. Fi arba'ata asyara maudian minal Qur'an. Yaitu pada 14 tempat dalam Al-Quran. Apa saja? Dua di dalam surah Al-Hajj. Ini mudah ya. Karena dalam Quran ada tulisannya sajadah gitu kan. Ya. Tanda itu ada surah sajadah kan sudah jelas itu dalam Quran. Itu dua di dalam surah Al-Hajj. Kemudian 12 di dalam surah Al-A'raf dan surah Ar-Ra'd, surah An-Nahl, Al-Isra, Maryam, Furqan, Naml dan dalam surah Sajdah, Fusilat, An-Najm, kemudian Syiqaq, Al-Alaq, semua ini berjumlah 14. Walaisa minha shot bal sajdatuha sajdatu syukrin, dan tidak termasuk kepada sujud tilawah adalah surah yang ayat yang ada dalam surat Shaf, surat Shaf. Di dalam surat Shaf itu juga ada tanda sajdah itu. Dalam mazhab kita itu bukan bagian daripada sujud tilawah. Ya, itu bukan ayat sajdah. Jadi ketika kita baca itu atau mendengar itu kita tidak dianjurkan itu sujud syukur, sujud tilawah. Bal sajdatuha sajdatu syukrin. Tetapi sujud itu hanya sujud syukur saja. Artinya tidak masuk dalam salat. Karena ada satu hadis diriwayatkan Imam Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah mengatakan sajadaha Dawud alaihi salatu wasalam taubatan wa nasjuduha syukran. Ketika sampai pada surat Shad itu, ya kan, Daud sujud, ya kan. Nabi Daud alaihissalatu wassalam, beliau sujud untuk taubat. Dan kita sujud dalam keadaan untuk bersyukur. Bagaimana kalau kita baca ayat surat Shad itu? Ayat surat Shad itu dalam sholat, lalu kita sujud. Kalau kita sengaja sujud dan tahu keharamannya, maka batal sholat kita. Batal sholat kita. Kalau seandainya lupa, maka tidak batal. Lupa maka tidak batal. Bagaimana kalau kita mengikut pada pendapat yang berpendapat bahwa shot itu adalah ayat sajdah? Contoh mazhab Hanafi itu menganggap surat shot itu, ayat dalam surat shot itu adalah salah satu ayat sajdah. Ayat berapa saya lupa, tahu ayat berapa? Faris hafal Quran. Ya. Seandainya kita mengikut pendapat orang yang berpandangan bahwa di dalam salah ayat dalam surat itu adalah sajdah, bagaimana? Contoh mazhab Hanafi. Maka dalam keadaan itu kita boleh memilih antara dua pendapat. Pertama, boleh kita menunggunya atau boleh kita berpisah. Kita sudah pisah ya udah, ya kan? Berarti kita tidak terikat dengan imam. Atau kita tunggu. Namun nanti di akhir kita sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena menurut kita terjadi khalal dalam rekan imam. Seperti tadi. Kan menurut kita itu bukan bagian dari ayat sajdah, tapi dia ayat sajdah, tapi menurut imam adalah sajdah. Berarti i'tiqad imam mengatakan terjadi cacat dalam salat imam. Maka kita katakan mazhab Syafi'i mazhab imam. Ya kan? Kalau kita mengikut pada orang, salat kita bisa jadi tidak sempurna. Tapi kalau orang salat dengan kita, salat mereka sempurna. Ini tasab sekali. Kemudian ada menyempurnakan sedikit, yaitu dianjurkan sujud bagi orang yang membaca sekalipun dia mengulang bacaannya. Begitu juga orang yang mendengar, berulang-ulang. Tapi syaratnya kalau tidak lama. Kalau lama batasnya, maka tidak dianjurkan. Sedikit lagi, sujud syukur. Sujudu syukri. Sajadatun tusannu kharija salati faqad inda huduthi ni'matin. Satu sujud saja. Sujud syukur tidak boleh dua kali. Jangan tiga kali. Ya kan? Yaitu satu kali saja. Yaitu dianjurkan di luar sholat saja. Kalau tadi, sujud tilawah tadi kapan? Bisa di dalam, bisa di luar sholat. Kalau ini hanya di luar sholat saja. Ya kan? Indah hudus, ada dua alasan kenapa kita sujud syukur. Pertama, karena ada nikmat. Yang kedua, karena indifa iniqmatin waru'yat awru'yati mubtala. Ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, atau mendapat tertolak bala. Atau tertolak musibah dari kita. Maka ketika itu dianjurkan sujud syukur. Ya. Sujud syukur itu ketika mendapatkan nikmat. Nikmat di sini apakah semua nikmat? Coba sekarang kita bernafas. Nikmat enggak? Sehat walafiat sekarang? Anu enggak? Sekarang kita belajar nikmat nih enggak? Ya. Apakah makan indomie nikmat? Nikmat bagi yang menikmati seperti itu kan? Ya kan? Maka apakah itu tetap syukur? Padahal itu mendapat nikmat. Maka nikmat yang dimaksud ini adalah nikmat yang laha waqa. Waqa ini adalah nikmat yang kita dari awal tidak memperkirakan kedatangannya. Ya kan? Makanya bahasanya adalah min haitsu la yahtasib. Dia tidak memperkirakan nikmat ini. Ya kan? Baik nikmat itu khasa atau umum. Khasa itu terjadi pada dirinya. Umpamanya, ya kan, Faris sudah lama menunggu istrinya melahirkan, ternyata melahirkan. Itu nikmat enggak? Khasa untuk dia enggak? Khasa. Sujud syukur. Atau saudaranya mendapatkan nikmat. Atau orang mukmin sekarang. Ya kan? Diumumkan, corona habis di dunia ini. Sujud syukur kita. Ya, itu kan? Karena itu nikmat umum. Ya kan? Dan dapatkan, dan itu nikmat besar. Kalau nikmat itu nikmat yang mustamir, berterus-menerus seperti nikmat kesehatan, nikmat nafas, nikmat ini. Ya, itu tidak dianjurkan. Ya kan? Kalau seperti itu, kita dianjurkan sujud terus-menerus. Tidak. Jadi maksud nikmat di sini adalah nikmat laha waqa. Yaitu nikmat yang besar. Ya. Maka dikecualikan dalam permasalahan ini adalah permasalahan min haitsu la yahtasib adalah permasalahan yang terjadi dengan sebab adi. Dengan sebab adi. Kita katakan nikmat di sini adalah nikmat min haitsu la yahtasib. Kecuali adalah nikmat yang didapatkan dengan tasabbuq adiyah. Tasabbuq adiyah ini umpamanya kalau kita berdagang itu dapat untung enggak? Besar sekali untungnya. Tapi itu tasabuk adiyah. Biasanya memang kalau kita jualan seperti itu, sebasis ini tiap hari keliling. Ya kan? Untung besar. Sehari 10 ribu. Sehari 10 ribu. Kemudian traktir anak ruak. Ya kan? Gak seperti itu. Setiap hari belum dapat untung seperti itu. Itu tasabuk adi. Kecuali mungkin setiap hari 10 ribu. Hari ini 20 ribu. Nah, itu kan luar biasa. Nah, maka dari 20 ribu disujud syukur. Ya kan? Hari 10 ribu lain itu, enggak usah syukur, tapi traktir aja neruah. Gitu kan? Kalau tasaburnya adiyah, tidak dianjurkan sujud syukur. Nah, tidak dianjurkan sujud syukur. Kalau tidak adiyah, min haitsul yahtasib. Ya, tadi biasa 10 ribu, sekarang 20 ribu. 30 ribu. Ya kan? Nah, maka sujud syukur. Kalau ada, umpamanya yang menjanggal, umpamanya kelahiran anak, itu bukannya adat, sabab adi. Artinya, ketika biasanya orang menikah itu beranak seperti itu. Enggak. Karena betapa banyak orang beranak, anaknya pun enggak sehat. Kesehatan pada anak itu juga luar biasa ya kan, maka sujud syukur. Ya kan? Maka kelahiran anak, betapa banyak orang menikah tapi enggak punya anak. Ya kan? Maka kalau melahirkan anak atau hamil istri sujud syukur. Ya kan? Sujud syukur lah Fari. Manis Fari. Nanti Fari. Awun difa'in nikmatin. Awun difa'in nikmatin. Atau tertolak nikmah. Beda dengan ni'mah dengan niqmah. Beda sedikit ya. Niqmah ini bencana. Seperti kita ada tabrakan. Lalu kita terhindar dari tabrakan itu. ya kan? Langsung sujud syukur. Ya kan? Ada runtuhan, orang-orang semua kena, kita enggak. Maka sujud syukur. Ya kan? Karena kita terhindar dari bala. Atau melihat mubtala, orang yang terkena bala. Sekalipun kita juga terkena bala. Mamanya mama cakap ada orang yang cacat. Ada orang yang cacat. Lalu melihat orang yang cacat serupa dengan cacat dia. Dianjurkan dia sujud. Sujud syukur. Kenapa? Boleh jadi Allah memberikan kesabaran kepada dia, tidak pada orang itu. Dan lalu dia bersyukur karena Allah memberikan kesabaran pada dia. Nah, gitu ya. Atau dia telah melihat hikmah-hikmah di balik itu. Yang orang lain tidak melihat hikmah itu. Ya kan? Bersyukur kita. Ya kan? Atau juga nikmat yang besar itu adalah umpamanya hafal dia kitab Yakut Nafis. Hafal kitab Minhajut Talibin. Ya kan? Hafal Matan Zubat. Ya kan? Lalu dia setelah itu sujud syukur. Atau hafal Quran. Sujud syukur. Itu kan? Kalau Bekuni. Itu kan mudah sekali. Sujud sawi. Kalau hafal Bekuni sujud sawi. Karena lupa. Ya. Tapi hafal dia kitab Syekh Mustafa. Hafal dia Minhajut Talibin. Hafal dia kitab-kitab. Maka sejarahkan sujud syukur. Ya kan? Kemudian juga adalah yang disebut dengan melihat di sini juga termasuk mengetahui. Melihat di sini kan bukan berarti dengan mata kepala saja, tapi juga mengetahui. Kita mendengar umpamanya. Si fulan terkena bala demikian. Maka dianjurkan kita sujud. Ya kan? Terdengar umpamanya. Ya kan? Si fulan kena demikian. Kita juga ada kena umpamanya kan? Silakan sujud syukur. Ya kan? Kemudian setelah itu adalah awasin. Melihat orang yang melakukan maksiat. Jadi kalau kita melihat orang melakukan maksiat, kita dianjurkan sujud syukur. Tergantung apakah orang tersebut dia berterang-terangan melakukan maksiat atau tidak. Ada orang itu melakukan maksiat berterang-terangan sehingga semua orang tahu. Silahkan sujud syukur di depan mata kepalanya. Rupanya dia jatuh gitu kan, sujud syukur di depan mata kepalanya. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa kita mengingkari kemaksiatan itu. Tapi kalau dia kemaksiatan tidak terang-terangan, jangan di depan dia pula. Ya kan? Tersinggung dia. Ini kita kena musibah dia sujud dia ini. Ya kan? Maka dilihat dulu apakah orang tersebut kena musibahnya itu adalah atau orang melakukan maksiat itu adalah mutajahir atau ghairu mutajahir. Kalau mutajahir terang-terang melakukan maksiat, sujud syukur di depan dia. Menunjukkan bahwa kita mengingkari perbuatan itu. Tetapi kalau tidak, maka tidak. Jangan di depan dia untuk sujud syukur. Maka itu akan membuat pertengkaran, ya kan? Dan seterusnya. Ya, semua syarat-syarat salat sama di sini. Maka kalau lagi membola, kalau terbuka aurat jangan sujud. Ini banyak pemain bola langsung gol sujud syukur, ya kan? Padahal nampak lutut, nampak pahanya, ya kan? Atau mungkin tidak berwudu. Kalau memang berwudu, tutup aurat, tahu di arah kiblat. Ini arah kiblatnya bukan arah kiblat, arah penonton mungkin kadang-kadang kan? Arah ke Cornell gitu kan? Tapi dia tahu memang arah kiblat di sana, udah bersiapkan dari awal, ya kan? Emang soleh sekali pemain bola, ya kan? Setelah menggolkan mana? Zabandi. Setelah menggolkan langsung dia sujud syukur, kan? Namun kebuta. Setelah menggolkan langsung syukur. Dia mengharap kiblat dan menutup aurat, ya kan? Dan rukun-rukunnya, rukunnya sama dengan rukun sholat. Dia takbir. Kemudian takbir bawa sujud, kemudian bangkit, kemudian salam. Allah, salam. Sama seperti sholat. Ya kan? Satu kata dia takbir saya. Ya kan? Wallahu a'la wa a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhalash